لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di pengajian malam hari Kamis ini. Bersama-sama kita duduk di masjid yang mulia ini, yang senantiasa kita mengharap kepada Allah satu-satunya. Semoga dengan duduknya kita dalam rangka mendengarkan sebahagian ayat-ayat Allah, dalam rangka mendengarkan sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk kita pelajari, yang nantinya setelah kita ketahui, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan duduknya kita ini, kita digolongkan orang-orang yang digolongkan Allah sebagai orang yang diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman diangkat derajatnya di atas kedudukan orang yang tidak beriman. Dan walladzina utul ilma darajat, di antara orang yang beriman tadi akan Allah angkat lagi golongan orang-orang yang Allah berikan ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Sehingga kita melihat sejarah para ulama, bahkan para sahabat sebelumnya, mereka mengangkat derajat seseorang dikarenakan kandungan ilmu agama yang dibawa oleh orang tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau mendapatkan gubernur Mekah, menunjuk seorang bekas budak yang telah dimerdekakan, kemudian ditunjuk sebagai pemimpin bagi kalangan penduduk lembah. Umar bertanya kepada gubernur tadi, Man ibnu Abza, siapakah ibnu Abza? Maula min mawalina, bekas budak daripada budak-budak kami dahulu. Atas ta'milumul maula, apakah kalian menunjuk bekas budak ditunjuk sebagai pimpinan? Sungguh sangat tidak pantas. Asalnya demikian, sesuatu secara akal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Namun diterangkan oleh beliau, innahu alimun bikitabillahi wal fara'id. Ibnu Abza walaupun bekas budak, namun beliau adalah orang yang alim, betul-betul mengilmui dengan kitab Allah, Al-Quran, wal fara'id, tentang ilmu pembagian waris. Maka bersegera Umar mengatakan, Laqad sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang harus kita pegang kalau ingin menjadi orang yang mulia. Apa itu? Kata Umar bin Khattab, Rasul bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan sebab mengikuti kitab yang mulia ini suatu kaum. Dengan kitab Al-Quran, Allah akan mengangkat golongan suatu kaum. Dan Allah pun merendahkan yang lainnya dengan sebab Al-Quran. Siapakah mereka yang diangkat? Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Dan siapa mereka yang akan direndahkan oleh Allah? Mereka yang menyimpang. Jauh tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah duduknya kita belajar Al-Quran bukanlah dalam rangka untuk sebagai pelipur lara, bukanlah dalam rangka untuk sekedar mengisi kekosongan waktu, bukanlah sekedar kita ingin mencari pengetahuan belaka. Namun duduknya seorang di majelis ilmu yang dibacakan padanya kitab Allah adalah sebuah ibadah. Adalah sebuah ibadah. Maka niatkanlah kita duduk di sini untuk ibadah kepada Allah. Di mana ibadah inilah yang bisa menjadikan baiknya keimanan kita. Dan lurusnya amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kita sekarang berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua golongan bulan yang mulia. Yang pertama bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan-bulan haram yang Allah jadikan untuk kita memuliakan bulan tersebut dengan menjaga amalan soleh dan tidak menjerumuskan diri kita ke dalam amalan-amalan maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hitungan bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Yang ini telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Maka itulah agama Allah yang lurus supaya kalian beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan janganlah berbuat. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. 4 bulan haram diterangkan di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bazzar. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, beliau berkhutbah di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Setelah beliau menanyakan tentang keberadaan tanah haram dan bulan haram, maka beliau menyatakan salasatun mutatabi'at, 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Disebut bulan-bulan haram. Dan yang keempat, Rajabun Mudhar. Bulan Rajab yang ditetapkan oleh kaum Mudhar. Yakni yang letaknya antara Jumadi Tsaniyah dan Sya'ban. Bulan ketujuh daripada bulan-bulan Dzulhijjah. Nah, yakni bulan ketujuh. Berarti bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Serta bulan Rajab sebagai bulan yang keempat. Dan kita berada di awal-awal daripada bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah sudah pertengahan lewat sedikit. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu pula, kemuliaan yang kedua yang ada pada bulan Zulqa'dah ini adalah bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan-bulan haji. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, wattaquni ya ulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang bulan-bulan haji di dalam surat Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu hanya boleh dilakukan di bulan-bulan yang telah diketahui. Maka barang siapa yang telah terkena kewajiban haji di dalamnya, maka janganlah dia berbuat rofas, kata-kata kotor saru, ucapan-ucapan saru, ya, tabu. Wala fusuqa, dan janganlah berbuat fasik, bermaksiat kepada Allah. Wala jidala, dan janganlah senang berbantah-bantahan ketika sedang melakukan haji. Wa ma taf'alu min khair, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah Maha mengetahui, ikhlas atau tidak. Allah Maha mengetahui. Fatazawwadu, maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, adalah kebaikan sesungguhnya. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wattakuni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan-bulan haji yang Allah terangkan maklumat telah diketahui. Diterangkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disepakati oleh para ulama, yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan demikian pula bulan Dzulhijjah. Hanya saja sebagian ulama terjadi perselisihan di dalam bulan Dzulhijjah apakah seluruhnya atau bagian pertengahan awalnya saja. Namun yang jelas bulan-bulan haji adalah dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dan walhamdulillah, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, warga Purbalingga, telah berangkat dengan dilepas dari kabupaten sini dengan 3 kali pelepasan. Tanggal 27 bulan Juli, ditambah dengan tadi tanggal 9 di bulan Agustus ini dengan 2 kali pelepasan, pagi dan sore. Maka kita selalu mendoakan kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Semoga mereka dimudahkan untuk melakukan manasik haji. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada hati-hati mereka. Dan diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sehingga mereka akan berpulang dengan membawa pahala haji yang mabrur. Amin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam merupakan agama rahmah. Islam merupakan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syariat dan kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Bukanlah agama yang menakutkan. Bukanlah agama yang memberatkan. Namun Islam agama adalah agama yang ringan. Allah Ta'ala berfirman tentang syariat yang Allah tetapkan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan dari kalian kemudahan, bukan menginginkan kesusahan. Maka walhamdulillah, syariat yang mudah ini ternyata bisa dirasakan dengan penuh kemudahan oleh mereka orang-orang yang betul-betul mendalami tentang pendidikan Islam, yang mau kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji merupakan suatu kewajiban, bahkan pula satu daripada rukun-rukun Islam yang lima, dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang haji tidaklah diwajibkan atas mereka melainkan tatkala mereka memiliki kemampuan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah taala berfirman, Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka Allah mendapatkan hak yang merupakan kewajiban atas manusia agar mereka melakukan haji ke Baitullah, haji ke Mekah. Tidak ada haji ke selain Mekah. Haji hanya satu, yakni ke Baitullah yang ada di Mekah sana. Maka man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang diantara kalian memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan. Barang siapa yang kafir atau kufur tidak mau melakukan kewajiban haji sementara kemampuan telah ada, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada ibadah kalian. Allah tidak menginginkan, tidak membutuhkan ibadah kalian sehingga Allah akan semakin jaya. Allah tanpa kita beribadah kepadanya. Allah telah Sang Maha Kuasa. Allah telah Sang Maha Perkasa. Allah telah Sang Maha Segala-galanya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada ketundukan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Segala-galanya. Justrulah sebaliknya, kita yang sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa melakukan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala bulan yang mulia ini, di mana Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan, harta yang berlebih untuk melakukan ibadah yang mulia haji, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya telah menjanjikan, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh, orang yang melakukan haji dengan dia melakukan haji yang mabrur, tidak dikotori dengan ucapan rofas, kata-kata kotor lagi, tabu ataupun fusuk, perbuatan maksiat, maka orang tersebut akan pulang ke negerinya dalam keadaan seperti baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya mabrur baik, maka tidaklah dia pantas mendapatkan melainkan surga. Tentunya kita semua kepengin mendapatkan kemuliaan. Namun Allah yang Maha Hakim, Al-Hakim yang Maha Bijaksana, tidaklah menjadikan bulan-bulan ini khusus kemuliaan bagi mereka orang yang melakukan haji saja. Namun Allah juga membuka kesempatan bagi mereka orang-orang yang tidak sempat atau belum mampu melakukan haji untuk berserikat dengan orang-orang yang melakukan haji dalam sebagian amalan. Dalam sebagian amalan, dalam sebagian syariat yang Allah syariatkan kepada mereka orang-orang yang melakukan haji. Apakah itu? Yani Allah menjadikan mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan al-udhiyah, berkorban. Yang ini juga Allah wajibkan bagi mereka orang yang melakukan haji tamattu ataupun haji qiran di tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah, mereka harus menyembelih satu binatang korban atau 1/7 di antaranya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, betapa mudah syariat ini. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan kemampuan untuk berkorban, Allah pun tidak membiarkan mereka bersedih. Allah mensyariatkan bagi mereka untuk melakukan siam di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. yang pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana tentang puasa Arafah? Beliau mengatakan ahtasibu 'alallah an yukaffira as-sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Aku berharap baik kepada Allah bahwasanya orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan diampuni dosa-dosanya di tahun yang telah lalu dan diampuni dosa-dosanya di tahun yang akan datang. Okay? Allah berikan. Inilah kemudahan syarat Islam. Dikala seorang tidak memiliki kemampuan, diberikan pilihan dan juga syariat yang dia pasti mampu melakukannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, marilah kita sedikit mempelajari tentang syariat al-udhiyah, syariat berkorban. Karena berkorban merupakan ibadah. Berkorban merupakan kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Berkorban merupakan suatu hal yang akan menjadi besar nilainya apabila orang tersebut melakukannya dengan benar. Dan berkorban tidak akan memiliki nilai dikala orang tersebut melakukannya tidak dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Idul Adha beliau bersabda, "Man shala salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk. Faman dhahaba qabla shalah fa inna ma hiya dhabihatul lahm aw kama qal." Rasul mengatakan, orang yang dia itu salat Id seperti salatnya kami dan dia menyembelih seperti nyembelihnya kami, nyembelih kurban, maka dia telah benar kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka dia hanyalah menyembelih bagaikan sembelihan biasa saja. Tidak mendapatkan nilai penyembelihan kurban. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah hukum sekitar kurban? Marilah kita mempelajari di sore hari ini. Dengan apa yang mudah untuk kita ambil, kalaupun belum selesai, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimanakah hukum-hukum seputar kurban dan binatang kurban, dan bagaimana cara membagi daging hasil kurban tersebut, maka sebaiknya kita mengetahui tentang pengertian apa itu kurban. Berkorban yang bahasa Arabnya al-udhiyah. Apa namanya? Al-udhiyah. Yang itu merupakan ibadah. Didefinisikan oleh para ulama adalah yang namanya berkorban. Yaitu ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanam awil ma'iz taqarruban ilallahi yaumal a'id bisababi a'idi. Kata beliau, yang namanya berkorban adalah seorang menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kambing. Kambing dalam artian kambing yang berbulu ataupun kambing yang domba tadi atau yang berambut, wedus biasa. Okay. Di hari raya Id disebabkan karena adanya Idul Adha. Berkorban adalah seorang menyembelih binatang kurban berupa ibil, unta atau sapi atau kambing, baik yang bentuknya berambut atau bentuknya berbulu. 6. Di hari raya Id dengan sebab kita mendapatkan hari Id. Inilah namanya berkorban. Sehingga dari pengertian ini kita mengetahui berkorban yang merupakan bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah harus yang disembelih unta atau sapi atau kambing. Sehingga kalau orang mengatakan di hari raya ini saya hanya akan berkorban dengan ayam, maka ini bukan ibadah kurban. Walaupun mungkin sekandang ayam, ya. Nilainya berapa? 100 juta, ya. Kalau sapi hanya cuma 21 juta. Oh, lebih banyak saya. Namun dia bukan mendapatkan nilai kurban. Lebih-lebih kalau yang mengatakan saya korban perasaan saja, ya. Loh, kok perasaannya dikorbankan? Kenapa, Pak? Ya. Jangan senang berkorban perasaan. Bagaimana supaya orang tersebut tidak menjadi korban perasaan? Jadilah orang yang beriman. Karena orang kalau beriman dengan sebenar-benar iman, maka kebahagiaannya, kelonggaran dia, kesuksesan dia akan menjadi nilai untuk bersyukur kepada Allah, dan itu baik. Musibah yang menimpanya, kesempitan yang melanda, dan juga penyakit yang dia derita, dia pun akan bersabar sehingga sabarnya pun akan menjadi baik. Bahkan kadangkala ketika imannya sempurna, dia bisa bersyukur karena dia tahu kadangkala seorang akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah di surga nanti dengan sebab musibah yang menimpanya. Ya. Sehingga ada peribahasa sengsara membawa nikmat, ngapa mboten? Tapi kapan itu? Kalau seorang bisa menghayati sebuah musibah. Bisa memetik hikmah dari musibah yang dia rasakan. Kalau musibah dihadapi dengan hawa nafsu, isine suloyo, isine apa? Menderita, yang jadinya istilahnya korban perasaan. Ya, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan supaya tidak menjadi korban perasaan? Jadilah orang yang beriman. Bagaimana supaya jadi orang beriman? Belajar, beramal, dan berdakwah. Serta bersabar dalam segala bentuk kesusahan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kurban. Seorang menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kambing. Di hari raya Id dengan sebab adanya hari raya Id sebagai bentuk taqarruban ilallahi ta'ala. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti keluar daripadanya, seorang yang menyembelih sapi, kambing, atau bahkan unta, namun dalam rangka untuk makan daging saja. Dalam rangka untuk sekedar senang-senang saja. Lebih-lebih mereka yang dalam rangka untuk berbangga-bangga. Maka ini bukanlah kurban udhiyah yang baik. Karena dipersyaratkan taqarruban mendekatkan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kurban tersebut merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti tidaklah akan dibenarkan dan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi syarat diterimanya ibadah. Berkorban tidak akan diterima dan dibenarkan oleh Allah kecuali kalau memenuhi syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah secara umum? Yakni 2 atau 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu. Mengikhlaskan niat murni semata-mata hanya mengharap pahala Allah. Bukan mengharap pujian. Bukan mengharap supaya kita bisa puas dan seterusnya. Tidak. Namun semata-mata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam surat 6. Di dalam surat Al-Hajj tentang berkurban. Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana luhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah. 6. Tidaklah yang sampai kepada Allah adalah daging-daging serta darah yang mereka alirkan. Saya nyembelih sekian, saya nyembelih sekian. Sekedar bangga-bangga. Saya bisa meraih daging sekian, bisa membagi daging sekian. Sekedar bangga-bangga. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah ketakwaan dirimu. Apa sifat takwa? Ikhlas dan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah masyiral muslimin rahimani warahmatullah, syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga ditambahkan sebagian ulama adalah orang tersebut mukmin atau muslim. Kenapa? Karena kalau bukan seorang muslim, berkorban sebanyak apapun tidaklah akan diterima. Walaupun mungkin saya tidak mengharapkan pujian kalian, saya tidak mengharapkan imbalan balas jasa dan seterusnya, katanya ikhlas. Ternyata cara yang dilakukan juga mirip seperti yang dicontohkan Nabi, bahkan kadangkala lebih pas. Namun ternyata orang tersebut non-muslim. Diterima tidak? Tidak diterima. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Ali Imran 85. فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan menerima darinya. Berarti seluruh amal kebaikan yang dia lakukan tidaklah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh seorang yang muslim atau mukmin. Maka marilah, kalau keikhlasan tentunya itu berbicara hati. Berbicara hati. Tentunya orang yang akan melakukannya telah mengetahui tentang definisi ikhlas, namun prakteknya adalah susah dan kita terus memohon kepada Allah untuk diberi keikhlasan niat. Maka yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Bagaimanakah sesuai petunjuk Rasul di dalam berkorban? Inilah yang harus diketahui oleh seorang yang ingin berkorban. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk petunjuk Rasul yang terkait dengan binatang kurban, maka yang pertama adalah orang yang mau berkorban. Apa hukum korban itu sendiri? Berkorban di hari raya Id dan hari Tasyrik, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah muakkadah. Mereka yang mengatakan wajib karena berpegang dengan ayat Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah kalian dan menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Kata mereka, Allah memerintahkan. Sebagaimana Allah memerintahkan sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Sehingga berkorban juga wajib. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini terbantah dengan pendapat yang kedua, sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kelihatannya ayat tersebut adalah wajib, namun ternyata memahami Al-Quran diharuskan kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena as-sunnah merupakan tafsir daripada Al-Quran yang menerangkan tentang keumuman ayat, sehingga ada yang khusus atau kekhususan ayat kemudian diterapkan kepada siapa. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini adalah termasuk kesalahan dan penyimpangan yang sangat fatal ketika seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran menolak sunnah hadis-hadis Nabi. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sehingga mereka bisa dihukumi sesat dengan sebab menolak sunnah Nabi. Walaupun kelihatannya yang dijabarkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, namun mereka sesat dengan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sunnah Nabi? datang hadis yang banyak. Yang kumpulan hadis-hadis tersebut menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di kota Madinah 10 tahun beliau selalu berkurban. Namun ada di antara para sahabat yang tidak berkurban dan tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan untuk berkurban. Berarti dengan demikian menunjukkan sunnahnya muakkadah. Karena kata para ulama mujaradul fi'il yufidul istihbab. Sekedar perbuatan contoh Nabi yang Nabi tidak menekankan keharusan dan mengancam orang yang meninggalkannya, maka ini dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban setiap tahun. 6. Dan bagaimanakah aturan Nabi? Sehingga hukumnya adalah sunnah. Lah kalau sunnah saya ingin berkorban, maka bagaimana syarat yang harus diperhatikan? Hukum yang sunnah ini dikenakan kepada siapa? Maka diterangkan di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar tentang syurut masyru'iyatil udhiyah. Syarat ditekankannya atau disyaratkannya udhiyah. Yusannul udhiyah fi haqqi man wajidat fihi syurutul atiyah. Hukum sunnah yang muakkadah yang ditekankan tadi dikenakan kepada orang-orang yang terkumpul padanya syarat-syarat berikut. Kira-kira wajib atau sunnah untuk kita semua atau bagaimana? Orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Yang pertama al-Islam, yaitu orangnya Muslim. Oh berarti kalau orang non-Muslim tidak diarahkan kepada ini. Ya tidak kita mengatakan loh jenengan sudah kaya raya begitu batinnya akeh kenapa enggak berkorban. Tidak ya. Karena non-Muslim. Yang kedua, orang tersebut al-bulugh wal-aql. Orang tersebut telah balig. Sekarang ada anak kecil. Anak kecil, dia ditinggal mati oleh orang tuanya mendapatkan waris yang banyak. Kaya enggak anak kecilnya? Kaya. Oh, kutu korban, sukih ora korban. Nah, ini anak masih kecil. Tidak diarahkan kepada dia khitab syar'i. Nah, demikian ya. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat. Lah kalau gila bagaimana? Ada enggak orang gila kaya? Ya, ada orang yang dulunya kaya menjadi gila. Ya. Kekayaannya milik siapa? Ya, milik orang yang gila tadi. Ya. Lah sekarang orang yang dia telah gila, walaupun kaya memiliki harta, apakah diarahkan kepadanya engkau harus berkorban? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah al-istita'ah. Memiliki kemampuan. Memiliki apa? Kemampuan. Bagaimanakah kita memahami kemampuan? Bagaimanakah standar seorang dikatakan memiliki kemampuan? Ya, seorang dikatakan memiliki kemampuan. Watatahakku bi an yamlika kimatal udhiyah zaidan an nafaqatihi. Wa nafaqati man talzamahu nafaqatuhu khilala yaumil aid wa ayyamit tasyrik. Dikatakan orang tersebut memiliki kemampuan, lihatlah. Yaitu betul-betul terwujud orang tersebut memiliki harta yang bisa dijadikan untuk berkurban. Memiliki biaya yang bisa dipakai untuk berkurban. Ya. Memiliki binatang yang betul-betul bisa dipakai untuk berkurban. Dengan catatan, namun itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Berupa nafkah. Dan nafkah untuk keluarganya atau menafkahi orang-orang yang wajib di bawah tanggung jawabnya. Ya. Sekarang seorang, dia itu bekerja dengan penghasilan sebulan 6 juta. Sementara kambing, satu harganya mungkin 2 juta. Berarti kira-kira nek ora korban kepripun nggih? Ya. Mungkin orang jendela medit ya, pelit ya, masa gajinya 6 juta korban saja kok enggak mau. Orang ini orang yang berilmu. Ternyata orang tersebut dari 6 juta tadi dia hanya dia saja yang memiliki penghasilan. Dia harus menghidupi keluarganya, anak dan istrinya yang ada 10. Sehari atau sebulan berapa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah dengan makan dan seluruhnya, terus seterusnya, dan biaya listrik, biaya ini seterusnya, semuanya kebutuhannya adalah 3 juta. Sisa berapa? 3 juta. Ternyata 3 juta karena dia punya cicilan yang harus dipenuhi di hari itu. Berapa cicilannya? 1 juta. Tinggal 2 juta, ya. Tinggal 2 juta. Yang tidak bisa ditunda, kalau ditunda dia nanti akan kena konsekuensi. Nah, kemudian lagi ternyata dia juga harus merawat ibu atau bapaknya atau keduanya yang sudah sepuh. Bahkan mungkin adik-adiknya harus dia tanggung juga. Oh, ternyata kebutuhannya banyak. Nah, di sini sehingga kita itu harus selalu berhusnudzon kepada saudara kita. Ya. Jangan terburu-buru. Orang tersebut masya Allah ke kantor saja pakai mobil. Ya pakai mobil karena dia tidak bisa pakai motor. Kalau pakai motor ternyata apa? Dadanya sakit dan seterusnya. Mungkin demikian. Nah, oleh karena itu kadangkala sebagian ulama menjadikan mobil merupakan kebutuhan primer. Ya. Kadangkala demikian, ya. Sehingga ketahuilah yang namanya kekayaan bukanlah di harta. Kekayaan itu tempatnya di hati. Okay? Kekayaan itu tempatnya di hati. Ada orang yang penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Namun dia niati, sudahlah. Karena ternyata keluargaku cukup 1,5 juta untuk semuanya sudah. Ini tak tabung lah. Sebulan 200 ribu. Ternyata di hari Id bisa mencapai 2.400.000. Saya mau cari kambing aja lah yang harganya 1.750.000. Ya. Sebab kalau sapi saya enggak mampu. Kira-kira ada enggak 1.750.000 kambing? Ada. Wonten nggih? Ya. Ada. Lawang kita juga pernah pas lagi kesempitan mendapatkan harga kambing ya kepeksane kacangan, ya. Harganya cuma 1 juta. Ya. Ya, alhamdulillah lah. Karena kita tidak mampu yang lebih, ya. Ketika itu, nah, ya sudahlah, bismillah 1 juta kita beli. Harusnya enggak pantas ya, mungkin demikian. Ya kalau orangnya kelonggaran. Wong mampu yang banyak, kau belinya yang kecil. Nanti akan datang pembahasan sifat-sifat binatang kurban. Sehingga di sini syaratnya tadi dipenuhi. Syarat untuk kita kenakan kurban ini jenengan disyaratkan kurban. Kapan? Kalau muslim. Yang kedua, berakal namanya sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, punya kemampuan. Lu jenengan mampu, gajinya saja 6 juta. Dilihat dulu. Ya. Dilihat dulu. Kadangkala orang itu tidak senang cerita. Ya. Kelihatannya tenang, ternyata di balik itu ternyata dia orang yang menanggung nafkah yang sangat besar. Kenapa bisa demikian? Keimanan. Karena dia mampu. Saya insya Allah dengan niatan yang baik mencari nafkah, Allah akan memudahkan semuanya. Nah ini kadang demikian. Ya. Jangan seperti kalau berbeda dengan orang-orang yang kadang tidak perhatian dengan keimanan. Di luar jaim, jaga image. Ya. Kelihatannya kaya dan seterusnya ternyata di belakang kayane kaya banyak tanggungan. Nah ini kadang demikian. Nah kita pun demikian. Karena sekarang banyak orang yang demikian maka kita pun harus husnudzon kepada saudara-saudara kita. Syukur kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ini faedahnya ngaji. Kalau enggak ngaji seneng ngaran-narani nanti, ya. Wah, dia mampu kok enggak kurban. Waduh, wong itu saja yang petani bisa kurban kok. Loh, kenapa? Ya karena ngingu wedhus lebih dari 5, ya. Walaupun tidak punya gaji, dia punya kelebihan kambing, ya. Mudah bagi dia, oh, saya kurban satulah, masih ada 4. Nah, sudah. Yang 4 ini tinggal betina-betina, oh bisa manak lagi. Nah ini. Bahkan mungkin dengan korban ternyata manaknya yang biasanya satu jadi dua, yang dua jadi tiga, mungkin ya. Ini demikian masya Allah. Jadi inilah barakallahu fikum yang harus kita perhatikan. Karena kurban termasuk bagian dari wujud keimanan kepada Allah, sehingga kita pun harus memandang sesuatu dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam wa ala bisawab ini. Wallahu ta'ala ala wa ala mubisawab. Ini yang mudah kita ambil di sore hari ini. Baru syarat yang dikenakan kepada orang yang mau berkorban. Dan bagaimana syarat binatang korban yang akan dikorbankan insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan meneruskan syukur mungkin di besok di malam Jumat. Mudah-mudahan ini yang mudah kita sampaikan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.